Sungguh anggun mempesona Audiari yang jelita, lembut tutur bahasanya, manis mudinya. Bila tersenyum padaku, aku rasa tak menentu. Dapatkah dia rasakan yang ku dambakan? Ingin ku nyatakan cintaku, tapi hati ragu, tak sanggup. Sampai kapan ku menahan cinta yang terpendam? Senyum padaku, aku rasa tak menentu. Dapatkah dia rasakan yang ku dambakan? Ingin ku nyatakan cinta, sanggup merangkai kata menyatakan cinta. Derita rindu di hati semakin menjadi. Sampai kapan ku menang?